Alhamdulillah, kita telah bersama-sama membaca sebagian dari Maulid Simtuduror. Insyaallah kabul. Saya ingin semua yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, khususnya malam hari ini, yang hadir sekarang ini atau yang biasa hadir berhalangan, yang nonton tayangan ini, mendengar suara ini, semuanya bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW alatuful afiyah. Amin. Saya ingin menerjemahkan tadi yang dibaca oleh Ustaz Ali Ma'sum setelah Mahalul Qiyam berdiri, Kanan Nabi, yang biasa judulnya Kanan Nabi, dahulu Nabi pernah itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu. Konon ya, konon Nabi. Ini riwayatnya memang tidak begitu kuat, tetapi ada riwayat menceritakan kejadian seperti ini. Kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya. Kana Nabi SAW yatufu fil Ka'bati fara'a Arabiyan yatufu biha wa yaqul ya Karim. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah ketika tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, beliau melihat seorang lelaki Arab dusun dari desa, ya, orang desa yang juga ikut tawaf, sedang tawaf. Nah, orang desa yang tawaf ini dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, duhai Allah yang Maha Pemurah, duhai Allah yang Maha Lomo, duhai Allah yang Maha Pemurah. Maka Nabi Muhammad SAW di belakang badui tadi ikut. Ya, di belakang badui, di belakang orang dusun tadi, Rasul tawaf di belakangnya sambil menirukan suaranya badui tadi. Kalau si badui mengucapkan ya Karim, Rasul di belakangnya ya Karim. Badui tadi bilang ya Karim. Di belakangnya Rasul juga mengucap ya Karim, gitu ya. Nah, karena ditirukan terus oleh Rasulullah SAW dari mulai rukun Yamani ketika dihajar Aswad, singkatnya begitu. Setiap putaran kok Rasul mengikutkan ya Karim, ya Karim. Maka orang dusun ini noleh, ya, noleh dilihat. Siapa ini orang yang niruk-nirukkan saya ini? Siapa orang tersebut? Maka setelah melihat orang itu, si badui berkata, atahza'u bi ya ahal Arab, wahai saudaraku, sama-sama orang Arab, apakah kamu berniat memperolok-olok aku dengan nirukkan ya Karim, ya Karim, ya Karim? Kamu mau ngecek saya, mau ngolok-olok saya? Sungguh, laula sabahata wajhik, seandainya wajahmu itu tidak bersinar cemerlang, tentu kamu sudah kulaporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini dengan semangat. Kalau saya tidak lihat wajahmu itu ganteng, menyenangkan, seger, bercahaya, ya, berarti kalau kamu bukan orang baik-baik, sudah aku laporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Faqala lahun Nabi, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang Arab dusun itu, sallu alaih, Allahumma salli wa sallim. Awala ta'rifu nabiyaka ya akhal Arab, hei saudaraku, sama-sama orang Arab, apakah kamu tidak pernah ngerti nabimu itu siapa, nabimu itu bagaimana, apakah enggak kenal nabimu? Maka dijawab oleh badui tadi, orang dusun tersebut, wallahi amantu bihi walam arahu wadakaltu Makkah walam alqahu, demi Allah saya betul-betul iman, percaya, yakin kepada Nabi Muhammad SAW dan saya belum pernah melihat beliau. Saat ini pun saya tawaf masuk Mekah, keliling Ka'bah, saya belum pernah ketemu dengan beliau. Fangkabal faqalan lahu Nabi SAW, ana nabiyuk ya akhal Arab, hei orang Arab, saudaraku orang Arab, ketahuilah akulah nabimu itu. Jadi yang mau kamu lapori yaitu saya ini nabimu. Fankabbal Arabi ala yadin Nabi yukabbiluha. Maka orang dusun ini segera nubruk Nabi Muhammad SAW. Lah yang dicari-cari, yang dikangeni, yang disayang, ternyata yang niruk-nirukkan ya Karim, ya Karim. Akhirnya ditubruk, dipegang tangan Rasulullah, yukabbiluha, dicium-cium terus sepuas-puasnya, menciumi telapak tangan atau punggung tangan Nabi Muhammad SAW dengan sepuas-puasnya. Fidaka abi wa ummi ya Habibullah, semoga ibu dan ayahku menjadi tebusan-tebusanmu wahai Rasulullah SAW kekasihku. Fanazala Jibril al-Amin ala Nabi SAW. Saat itu Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, sungguh Allah kirim salam kepadamu dan Allah berpesan kepadamu, sampaikan kepada orang Arab dusun ini, apakah dia mengira dengan dia tawaf, dia teriak-teriak, manggil-manggil, nyebut, ya Karim, ya Karim, ya Karim, duhai Allah yang maha pemurah, duhai Allah yang maha pemurah. Kalau udah begitu, dikira Allah tidak akan memperhitungkan amalnya, gitu ya? Apakah kalau udah begitu Allah tidak akan memperhitungkan amalnya, gitu? Ini perintah Allah lewat Malaikat Jibril agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada badui tersebut. Maka Rasul pun menyampaikan. Setelah disampaikan, maka si badui menjawab, wallahi ya nur al-aini ya jaddal husanain, ya jaddal hasanain, lau hasabani rabbi lau hasibannahu. Duhai cahaya kedua bola mataku, duhai kakeknya Hasan dan Husain, sungguh demi Allah, kalau Allah memang ngajak hitung-hitungan dengan saya, Allah mau hitung-hitung amal saya juga akan ngitung-hitung Allah. Ya, saya juga akan hitung-hitung Allah, gitu, kata si badui. Maka Rasul pun nanya, wa kaifa tuhasibu rabbak ya akhal Arab? Hei orang Arab, bagaimana kamu akan ngitung-hitung Allah, akan nuntut Allah? Dengan apa kamu akan nuntut Allah? Qala la in hasab bani ala dhanbi hasabtuhu ala maghfiratih. Sungguh kalau Allah mau ngitung-ngitung dosa saya akan hitung-hitung banyaknya ampunan Allah untuk saya. Ampunan Allah itu luas. Jadi kalau Allah mau ngitung-ngitung dosa kamu sekian, saya akan jawab ampunanmu sekian ya Allah. Kalau Allah ngitung-ngitung saya ini penuh dengan kekurangan, maka saya juga akan hitung-hitung Allah itu penuh dengan karunia dan kemurahan. Maka Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Habibullah, duhai kekasih Allah, sampaikan pada badui tadi, jangan kamu menghitung-hitung Allah, jangan kamu hitung-hitungan tentang kemurahannya Allah. Allah janji juga gak akan ngitung-ngitung kamu. Terus jangan hitung-hitungan ya, sama-sama udah kamu gak ngitung, Allah juga tidak akan ngitung. Ini jaminan buat si badui, dia tidak akan dihisap, akan masuk surga tanpa hisap. Nah ini termasuk salah satu keutamaan menyebut ya Karim, ya Karim, asma Allah al-Karim. Insyaallah kita semua termasuk orang yang tidak diperhitungkan amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin. Bapak ibu sekalian, ya begini majlis maulid. Saya insyaallah pengen membukukan atau membuat lembaran kecil kosidah-kosidah yang dibaca di majlis ini. Nanti kalau pas maulid, kalau udah selesai dibawa maulid, sehingga jenengan bisa nirukan semua ya. Ya. Dan saya pengen ini di maulid model begini dikembangkan. Insya Allah nanti kalau bangunannya sudah jadi, jenengan semua bisa membawa rombongan maulid sebanyak mungkin. Karena insya Allah mulai bulan ini Agustus habis September, setelah hari raya Idul Adha, insyaallah Majlis Ar-Raudhah akan buat sekolah Simtud Duror. Sekolah Simtud Duror, sekolah maulid. Jadi yang pengin buat maulid di kampungnya, buat maulid di kotanya, mau dapat pendidikan khusus dari Majlis Ar-Raudhah bagaimana lagu-lagunya, biar lagunya seperti ini, syahdu atau enggak syahdu nih. Syahdu seperti yang diinginkan Habib Syekh, enggak pakai joget-joget, enggak pakai gerak-gerak aneh. Tapi semua tenang, semua berzikir, semua berdoa. Hasilnya pun hati kita rasanya ayem, rasanya tentrem. Ketenangan pun menyelimuti diri kita. Ini yang diinginkan sama orang-orang soleh ya masjid seperti ini. Padahal ini belum seberapa. Kita belum menjalankan aturannya dengan pas semuanya. Buktinya yang diajak nyaut ada yang masih ngelamun. Betul kan? Ya karena kenaan dengarkan suaranya Ustaz Ali Maksum sama Ustaz Somad ini, kenaan akhirnya cuma diem, wah enak suaranya gitu ya. Tapi lisannya enggak ikut. Ada yang karena kenaan seperti diindung-indung akhirnya tidur, ya ada juga. Karena kenaan belum semangat ngikuti semua. Nanti kalau ada buku pegangannya tentang kosidah, saya yakin semuanya bisa ikut. Nah, kalau semuanya nyaut, ya insyaallah rasanya jauh lebih enak dan lebih mantap. Doakan saja apa namanya, nanti setelah Idul Adha betul-betul bisa dibuat sekolah Simtud Duror, ya, khususnya Qosidah. Nanti ustadznya Ustadz Ali Maksum dan Ustadz Somad seminggu sekali akan ngajar di Raudhah khusus Qosidah. Ya, saya datangkan dari Jepara seminggu sekali gitu ya. Ya, moh enggak mau, enggak mau harus mau. Setuju apa? Setuju, Ibu? Setuju. Jadi mau enggak mau harus mau. Nanti kalau istrinya halang-halangi, istrinya saya pindahkan ke Solo sekalian. Jadi kasih rumah di Solo, pokoknya pindah Solo ngajar. Maksud saya seperti itu. Biar Maulid ini thoriqah. Maulid Simtud Duror ini thoriqah sendiri. Artinya kalau kita ngamalkan betul, maka ya insya Allah hati enak, hajat-hajat yang tadinya berat-berat itu jadi mudah. Allah akan kasih kemudahan gitu. Dikasih kemudahan, dikasih jalan, dan timbul kangen kepada Rasulullah SAW. Apa enggak kangen? Ya, dengar begini tadi kan langsung kangen. Malah dari awal tadi qosidah-qosidah ini bawa itu membuat hati itu seperti apa ya, diindung-indung terus diajak naik, diajak terbang, diajak muter-muter, diajak keliling, diajak merasakan kenikmatan fly gitu. Rasanya seperti orang yang ya mabuk yang enggak pernah ngerasakan, ya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai pernah merasakan. Tapi ya mungkin kalau mabuk tuh seperti itu. Ini mabuk zikir ini nikmatnya luar biasa. Andai kata para pemabuk itu ngerti nikmatnya zikiran seperti ini, saya yakin khamr pasti semua akan ditinggalkan, akan datang ke tempat seperti ini, mendem zikir, mendem solawat, mendem kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mabuk yang haram, haram sayangnya belum tahu. Nah, tugas kita memberi tahu caranya, bagaimana caranya kita buat majelis seperti ini sebanyak mungkin di mana-mana. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ini kan maulid, jadi enggak usah banyak-banyak. Insya Allah sudah cukup ya. Cukup. Pembangunan di belakang terus berlangsung. Yang pengen ikut kerja bakti, tiap malam ada kerja bakti, gali pondasi. Dan teman-teman saya ini tidak ikut maulid duduk di sini. Memang saya perintahkan, Ba'dal Isya tidak usah ikut maulid dari sini. Ikut maulidnya dari liang pondasi itu. Jadi sambil gali pondasi, sambil maulid, sambil sholawatan di sana itu ya. Teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ikut, selepas majelis ini mau ikut apa ngewangi angkat-angkat junjung-junjung, mau gali-gali monggo kerso. Besok juga boleh. Kemudian sebagaimana amanat teman-teman kemarin sudah saya jalankan, itu gentong ada di depan. Jadi kalau yang mau ngasih majelis Ar-Raudhah enggak usah diserahkan saya, cemplungkan saja ke gentong. Terserah jenengan masing-masing. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita niatkan pahala semua majelis malam hari ini khususnya agar Allah terima dan Allah sampaikan pahalanya kepada keluarga kita masing-masing yang telah meninggal dunia, guru-guru kita khususnya Habib Anis beserta istri dan kedua orang tuanya beserta saudara-saudaranya, kakek saya Muhammad Abdurrahman Al-Idrus wal Habib Ali bin Wad Habsyi wa Jarid Tiwiji wa Zarwa Talha, paman-paman saya, mertua dari Habib Husin, Habib Saleh bin Ahmad Asgaf wa Zawjati Alawiyah, dan juga semua orang yang pernah hadir di majelis ini yang telah berada di alam baka sana, yang membantu majelis ini yang telah meninggal dunia ataupun orang tuanya yang telah meninggal dunia, anak dari Bapak Suparno yang telah meninggal dunia juga, semoga semuanya mendapatkan barokah dari majelis ini, kuburnya diluaskan seluas-luasnya, diberi cahaya seterang-terangnya, dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ruh mereka semua diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga kita semua mendapatkan pula keberkahan dari majelis ini, hajat-hajat kita dikabulkan Allah taala masyaallah wal jamalah war ridha wal inayah, semua penyakit hati kita, penyakit zahir kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pengen menikah diberi jodoh yang soleh dan salihah, yang pengen anak keturunan diberi keturunan yang soleh dan salihah masyaallah wal jamalah, yang pengen mendapatkan apapun yang diridhoi Allah semoga mudah dan segera, dan semoga Allah beri kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, dan semoga panjang usia kita sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan di akhir usia kita kelak semua dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.